waktu untuk selamanya. Ku impikan, ku rindukan akan hadir kedamaian. Ku menangis, ku tertawa lepas terangnya ku bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Tak perlu simpan keraguan ini, walau hanya sesaat. Ku temukan, ku nikmati kedamaian ini. Ku menangis, ku tertawa lepas. Terangnya ku bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Sinari aku, leburkan sesak nafas darahku. Datanglah manusia cahaya. Aku bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Sinari aku, leburkan sesak nafas darahku. Datanglah